Sejak dulu ku panggil-panggil namamu, sampai kini ku akan selalu menyeru. Ku berjanji dalam hidup dan matiku, ku bersama. Suci yang dulu ingin ku kembali, dan aku berjanji janjiku yang baru takkan ku ingkari. Kasih sayangmu, cinta tulusmu, karunia rahmatmu, beri isyaratmu untuk ku berjanji.